Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Masih kita dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yakni Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca nusus, nas-nas atau dalil-dalil yang Imam rahimahullah sebutkan terkait bahasanya segala apa yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, tidaklah tanpa sebab. Melainkan Allah juga menciptakan sebab-sebabnya, sehingga muncul akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Sehingga sangat tidak dibenarkan kemudian seseorang berdalil atau bersandar sekedar dengan takdir semata. Apapun itu, baik kebaikan di dunia maupun keburukannya. Akan tapi semua ada sebab-sebab yang ia lakukan, sehingga menerima atau mendapati akibat dari apa yang telah dia lakukan. Maka berikutnya penjelasan dari Imam rahimahullah setelah beliau menyebutkan nas-nas dalam ayat Al-Quran. Qala rahimahullah fil jumlah, maka kata beliau kesimpulannya, Al-Qur'anu min awalihi ila akhirihi sharifun fi tarattubil jazaa' bil khair wasyarr wal ahkamil kauniyah wal amriyah 'alal asbab. Maka Al-Qur'an dari awalnya ini Al-Fatihah ila akhirihi sampai An-Nas sharifun sangat jelas, fi tarattubil jazaa' bil khair wasyarr, di mana ditetapkannya balasan, apakah balasan tersebut kebaikan ataukah balasannya berupa syar, kejelekan. Wal ahkamil kauniyah juga terkait dengan ciptaan Allah al kauniyah yang ada di alam semesta ini, maupun alam riyah, hukum-hukum terkait syariat Allah, semua alal asbab, yakni berdasarkan sebab-sebab. Nah, semua ya hukum-hukum terkait dengan ciptaan Allah, terkait dengan apa? Ujian, cobaan yang diterima oleh hamba, semua dengan sebab. Ya. Bisa jadi karena kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan hamba tersebut, atau bahkan satu kaum, kemudian Allah berikan bencana malapetaka pada satu negeri. Ya. Kita saksikan bagaimana kisah kaum Lut, kaum Tsamud, kaum Ad. Semua ada ibroh yang Allah jelaskan dalam ayatnya. Bagaimana pula kisah-kisah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radhu'an, yang mereka ridha Allah sebagai Rabb mereka, Allah pun ridha mereka sebagai hamba Allah yang Allah cintai, Allah ridhoi mereka. dari kalangan para sahabat. Karena apa? Ketaatan mereka kepada utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan mereka kepada Allah. Penegakan syariat Allah yang luar biasa para sahabat dahulu contohkan, maka Allah berikan kenikmatan yang tidak didapat oleh orang selain mereka. Allah bebaskan untuk berbuat apa saja. Ya, Allah telah ampuni mereka. Ini hadis qudsi terkait Ahlul Badr. Begitu pula terkait dengan hukum syar'i, syariat-syariat Allah SWT. Ya, hukum terkait qisas. Ini juga ada sebabnya. Tidak kemudian orang tidak bersalah dikisos, dibunuh. Tidak ada yang demikian. Ya. Agar tapi tetapkan dalam syariat Islam, orang yang membunuh ya, tanpa hak, maka dibalas dengan bunuh. Ini hukum, hukum had dalam Islam. Hukum syar'i. Mencuri, potong tangan. Berzina, muhsan, maka dirajam. Ini ketetapan syariat Islam. Ya. Yang semua itu dilaksanakan jika sebabnya ditempuh. Ya. Bukan tanpa sebab. Semua dengan sebab. Hukum had ditegakkan. Begitu pula perkara-perkara yang lain. Ya. Semua berdasarkan sebab. Ya. Bal tartibu ahkami dunia wal akhirah. Wa masalihihima wa mafasatihima ala al-asbab wal a'mal. Bahkan ditetapkannya hukum-hukum terkait perkara yang terjadi di dunia maupun akhirat, juga perkara-perkara terkait kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, kerusakan di dunia maupun kerusakan di akhirat. Keduanya ini sesuai dengan sebab-sebab dan amalan-amalan hamba. Bukan terjadi begitu saja. Allah sebutkan dalam ayatnya dalam surat Ghafir. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal atau melakukan satu kejelekan, sayyi'ah, maka tidaklah dia dibalasi kecuali yang semisal. Dosanya terhitung satu, maka Allah balasi satu kejelekan, catat sebagai satu dosa. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Adapun untuk urusan kebaikan kata Allah, barang siapa yang mengamalkan melakukan satu amalan saleh dari yang laki-laki maupun perempuan, ya, wa huwa mu'min, dalam keadaan ia beriman, maka mereka akan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Yurzaquna fiha. Mereka akan diberikan rizki di dalamnya. Bi ghairi hisab. Tanpa perhitungan. Ini perbedaan. Bagaimana rahmat Allah SWT yang sangat luas untuk hambanya. Untuk kebaikan dilipat gandakan sedemikian rupa. Tapi untuk sayyi'ah. Fala yujza illa mithlaha. Syahidnya di sini. Segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Allah ciptakan sebab itu. Ya. Tidak kemudian tanpa sebab, wah ini pasti ahlunar. Tidak ada. Ya. Ini minal jannah tanpa amalan apapun. Tanpa ketaatan apapun. Tidak ada. Bahkan kisahnya seorang yang ya, di hadis bitokoh, ya, disampaikan di situ belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Ya, dalam catatan amalan dia. Tapi ternyata ada catatan di situ apa? Qaulun, ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ini amalan yang luar biasa. Ya, maksudnya belum melakukan satu amalan kebaikan, amalan-amalan zahir yang lain. Kebaikan mungkin ta'awun bainahum, ta'awun di antara mereka. Ya, membantu, bersedekah atau yang lain belum. Tapi ternyata di dalam catatan amalannya ada tulisan la ilaha illallah. Ya, dan ini terangkan tidak sekedar tulisan ya. Konsekuensi dari kalimat tauhid ini benar-benar dia laksanakan. Maka dengan ini timbangan amalannya lebih berat kebaikan dia. Syahidnya pula di sini apa? Ada sebab yang dia tempuh. Ya ini apa? Benar di dalam tauhid dia. Minal muwahidin. Walaupun belum beramal dengan amalan-amalan yang lainnya. Nah. Kemudian qala rahimallah wa man fatiha hadhil mas'alah wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul intafa biha ghayatan naf'i. Maka barang siapa yang memahami masalah ini, ya, yakni bahwasanya Allah itu menciptakan sebab, tidak boleh sekedar bersandar pada takdir semata. Wah ini paling takdir ini, tidak usah kerja. Enggaklah dapat rezeki sendiri. Wah tidak usah berusaha, tidak usah menghafal Al-Quran, nanti apal-apal dewi. Tidak ada cerita yang demikian. Pengen alim, kita lihat para ulama bagaimana rihlah mereka. Ya, disebutkan dalam buku-buku tarikh. Sirah. Luar biasa sampai muntah darah. Sekian yang dilewati karena rihlah yang jauh. Nah, dari Syam, pindah ke Yaman, balik lagi. Bolak-balik dengan jarak yang kadang dengan jalan kaki. Untuk apa? Menuntut ilmu. Supaya apa? Faham. Alim. Dan jadilah mereka memang alim minal ulama. Tapi tidak dengan diam. Di rumah duduk saja. Menunggu takdir. Tidak ada. Bagaimana kita lihat pula. Ya, kanan kiri kita yang mereka berhasil. Dari kacamata pandang dunia. Ya, kaya. Memiliki harta ini itu. Tidaklah kemudian diam saja. Ada yang diusahakan. Ya. Tanpa kita lihat dengan halal maupun haramnya. Tapi apa? Ada usaha yang mereka lakukan. Siang malam bahkan. Kita tidak sempat. Tapi kanan kiri kita ini luar biasa dalam mencari dunia. Ada usaha yang mereka lakukan. Ya, tidak sekedar bersandar pada takdir begitu saja. Nah, maka barang siapa yang memahami masalah ini. Dan memperhatikannya dengan sebenar-benar perhatian. Hakta ta'amun. Maka ia akan mengambil kemanfaatan dengan sebenar-benarnya kemanfaatan. Nah, benar-benar dia akan fahami bahwasanya perkara yang terjadi di alam semesta ini tidaklah berjalan, tidaklah terjadi dengan begitu saja. Tapi ada hikmah Allah yang besar. Maka di antara hikmah itu adalah Allah ciptakan sebab-sebab yang seorang hamba itu harus menempuhnya sesuai dengan apa yang ia maukan. Ingin menjadi hafidzul Quran, ya harus banyak dengan menambah hafalan. Setelah menambah hafalan tidak cukup, murojaahnya. Ya. Kalau nambah saja ini favoritnya dari santri, luar biasa senang nambah terus. Tapi untuk murojaahnya berat. Sehingga apa? Hafal satu juz, juz 30. Anabaknya lancar, hilang. Al-Ghoshiyahnya hilang. Atoriknya hilang. Depannya hilang lagi. Ya, demikian. Ya. Harus benar-benar istiqomah di setiap perkara yang mendukung. Pengen alim, faham terkait dengan ilmu faraid. Hal warisan. Tidak pernah belajar ilmu waris. Bagaimana? Bisa. Di situ dituntut harus bisa matematika minimalnya, pembagian, angka-angka desimal, pecahan, perperan ya harus tahu. Kalau tidak bisa, ayo sulit sekali. Walaupun dengan kalkulator, ya, tapi harus paham dasar-dasarnya untuk ilmu faraid. Maka harus sebabnya harus ditempuh. Nah, wa may yattaqil 'alal qadri jahlan minhu wa 'ajzan wa tafriton wa idha'atan. Fayakunu tawakkuluhu ajizan, wa'ajizuhu tawakkulan. Maka barang siapa yang sekedar pasrah, ya, sekedar pasrah pada takdir, ya, maka ini menunjukkan apa? Atau karena jahilnya dia, tidak fahamnya dia terkait dengan masalah takdir ini bagaimana sebenarnya. Atau karena apa? Ajizan wa tafriton, karena suatu kemalasan. Ya, tafrit wa idha'atan penyanyian, maka terjadilah tawakal dia ini, tawakal yang lemah, tawakal yang menunjukkan kemalasan dia. Maka kelemahannya ini dianggap sebagai apa? Tawakal. Lemahnya dia terkait dengan perkara-perkara yang Allah sebutkan, ya, bahwasanya segala sesuatu itu ada sebab yang harus ditempuh. Tapi dia tidak mau menempuh sebab-sebab itu karena kemalasan, karena lemahnya dia. Tapi ini dianggap sebagai bentuk tawakal. Nah. Dan bantahan-bantahan terkait orang yang tidak perlu melakukan sebab ini sudah berlalu. Wa balil faqih kullul faqih alladhi yaruddul qadara bil qadar. Akan tetapi, ya, orang yang berilmu dengan benar-benar faqihnya, yakni seorang yang menolak takdir ini dengan takdir. Wa yadfa'ul qadar bil qadar, menepis takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadar bil qadar, menghadapi takdir ini dengan takdir pula. Bagaimana maksudnya? Maka di antara ucapan yang bagus terkait ini, yakni ucapan dari Abdul Qadir Al-Jailani, beliau termasuk mazhab Hanbali. Beliau mengucapkan terkait dengan orang-orang sufi, ya, terkait dengan masalah takdir. Inna katsiran minar rijal idza wasalu ilal qada wal qadar amsaku. Bahasanya kebanyakan dari laki-laki, orang laki ini minas sufi, ya, jika mereka sampai pada masalah qada dan qadar, amsaku, mereka pasrah, mengalir bersama dengan takdir. Ya, ini yang jelek. Ya, illa ana, kata beliau, kecuali aku. Fa inni fatahtu li fihi rauna, maka aku buka yakni celah. Fa naza'tu aqdarul haq bil haq lil haq, maka aku cabut, aku tarik, ya, takdir-takdir yang hak dengan yang datang dari Rasulullah SAW lil haq, demi mendapatkan al-haq, kebenaran. Aku cabut, aku tarik takdir-takdir yang hak, yakni perkara-perkara yang kita lakukan, seorang hamba lakukan, kemaksiatan, dosa-dosa. Maka fanaja'tu aqdarul haq bil haq, dengan perkara-perkara yang menjadi tuntunan Rasul, bimbingan Rasul. Bagaimana ketika seorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, ya, istighfar minimalnya. Jika dosa-dosa yang dilakukan minal kabirah, min kabairi dzunub, kalau masuk dalam ranah dosa besar, maka tidak cukup sekedar istighfar. Harus dengan tobat. Tobat ini juga harus tahu apa? Rinciannya, syarat-syarat tobat diterima oleh Allah SWT. Kalau urusannya dengan Allah, lebih mudah. Ya. Dia benar-benar menyesal. An-nadam, penyesalan yang sebenar-benarnya penyesalan atas dosa yang dilakukan. Kemudian ikhlas, ini meninggalkan, ya, meninggalkan dosa yang dia lakukan tersebut. Begitu pula wasilah-wasilahnya. Dosa apa yang dia lakukan? Pencurian. Maka wasilah yang mengantarkan pada pencurian. Teman-teman dekat yang dulu dia temani dari pencopet, jambret, dan yang lain, dia tinggalkan semua. Tidak sekedar nyurinya, teman-temannya, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan untuk nyuri lagi, tinggalkan semua. Tidak cukup ini, harus ada apa? An-nadab. Ada azam. Al-azam, yakni tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Tekad yang kuat, tidak mengulangi. Tiga ini ketika kaitannya dengan dosa dia dengan Allah SWT. Ya. Kalau ternyata ada dengan urusan hamba seperti pencurian ini, maka tidak cukup, harus ada tambahannya. Istihlal. Harus minta kehalalan pada orang yang dia zalimi. Orang yang dia berdosa padanya. Seperti pencurian, gosok, maka harus dikembalikan haknya. Ngambil sandal, kembalikan sandal. Nah, nyuri uang, kembalikan jumlah uangnya. Lantas bagaimana ketika kehormatannya yang dirusak? Dia ribai sana sini. Maka ulama berikan solusi. Ya. Ada yang tetap minta kehalalan, langsung datangi minta maaf. Dulu antum tak ribai begini-begini. Maka ini melihat orangnya kalau demikian keadaannya tambah marah, tambah akan rusak hubungannya, maka tinggalkan. Tapi ulama sebutkan, antum sebut kebaikan dia di mana antum ribai. Doakan kebaikan padanya. Ya. Ini terkait dengan hak orang lain. Maka harusnya apa? Taubat, taubat nasuha. Ya. Maka ini harus ditempuh. Nah. Kemudian terkait dengan perkara ini pula, bagaimana seorang itu menolak takdir dengan takdir, kisah yang ma'ruf, kisah ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika waktu itu beliau berangkat menuju Syam, setibanya di wilayah Bisar, yani Sar, ya, di Allah alam itu sebelum Syam mungkin, beliau disambut oleh panglima perang, yakni Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kemudian beliau menyampaikan kepada Umar Ibnu Khattab bahwasanya di negeri Syam saat itu sedang terjangkit wabah yang taun. Kalau saat kita kemarin seperti pandemi COVID-19. Nah. Maka ketika itu Umar memerintahkan untuk bermusyawarah, manggil dari kalangan muhajirin. Bermusyawarah, ternyata ada khilaf, panggil lagi ansor. Belum ada titik temu dari keputusan. Masyayihnya, ini para tetua dari Quraisy, ya. Hingga kemudian diputuskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk kembali pulang. Ya. Maka Abu Ubaidah kemudian menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab, kata beliau, afiraron min qadarillah, apakah engkau apakah mau lari dari takdir Allah, ya. Apakah engkau mau lari dari takdir Allah? Maka Umar menjawab, la ghairuka qalaha, andai saja bukan engkau yang mengatakannya wahai Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah. Naam nafiru min qadarillah ila qadarillah. Ini jawaban Umar radhiyallahu anhu. Ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain. Araaita law kana talaka ibil fa khatat wadiyan lahu udwatani ihdauma ghasbah wal ukhra jadbah. Alaisa in raaital ghasbah raaitaha bi qadarillah wa in raaital jadbah raaitaha bi qadarillah. Maka apa pendapatmu wahai Abu Baidah? Jika engkau mempunyai ternak yang ternak ini kemudian singgah di sebuah lembah yang memiliki dua sisi, yakni satu sisi ini subur ijuru-yuru, ya, rumputnya masya Allah, yang satunya gersang, ya. Maka bukankah dengan takdir Allah jika kau menggiringnya kepada sisi yang subur ini? Begitu pula dengan takdir Allah pula jika kau menggiringnya pada sisi yang lain, yakni yang jadah, yang gersang. Maka setelah itu datang Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu, yang sebelumnya beliau sudah hadir karena satu hajah. Faqala, inna indi fi hadha ilman, sungguhnya aku memiliki ilmu dalam masalah ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaih, jika kalian mendengar ada satu wabah yang ada di satu negeri, yang mewabah di satu negara, satu negeri, maka jangan kau masuk, ke dalam negeri tersebut atau kampung tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan jika engkau sudah berada di dalamnya, dalam kampung atau negeri tersebut, kemudian wabah melanda, maka bagaimana bimbingan Rasul? Fala takhruju firaran minhu. Maka kamu jangan keluar. Ya, jangan keluar darinya, jangan meninggalkan untuk lari dari wabah tersebut. Nah, ini bimbingan yang jelas dari Rasul. Kalau terdengar misalkan di Sragen terjadi wabah, kita orang Ngawi jangan masuk ke sana. Ya. Tapi ternyata kita safar sudah masuk di daerah situ, muncul wabah, maka kata Rasulullah, tidak boleh untuk keluar, lari dari wabah tadi. Nah, maka mendengar ini, Umar ibn Khattab, fahamidallah, Umar thumma insarafa, maka Umar langsung tahmid kepada Allah dan berpaling, yakni meninggalkan, tidak jadi ke Syam. Syahidnya di sini, ya, yakni yaruddul qadar bil qadar, menolak takdir dengan takdir yang lain. Jadi tidak kemudian setelah bermaksiat, takdir Allah ini, takdirnya. Tolak dengan takdir yang lain. Bagaimana bimbingan Rasul? Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat kepadanya, berdosa, segera istighfar. Ya. Tidak dibiarkan begitu saja. Menepis qadar dengan takdir yang lain pula, menghadapi takdir dengan takdir yang lain pula. Jadi perkara-perkara yang syar'i, ya Allah dan Rasul-Nya perintahkan bagaimana? Ini menunjukkan butuhnya kita terhadap ilmu, ya. Bagaimana untuk menepis, menolak dari takdir-takdir yang itu perkara yang mengarah kepada kerusakan dunia kita maupun akhirat kita. Dalam masalah nyata di antara kita, di kehidupan nyata kita, yang contoh yang mudah yang sudah lewat, bagaimana ketika kita lapar? Nah, sudah istakdiri lapar, kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak. Tolak dengan takdir yang lain. Bagaimana untuk menghilangkan rasa lapar? Ya, dengan makan. Bagaimana pula ketika haus ini muncul? Ya dihilangkan dengan minum. Suatu minuman. Ya. Maka demikian yang harus dilakukan oleh hamba yang mengerti, yang faham terkait dengan perkara-perkara yang syariat tuntunkan. Bal la yumkin al insanu an ya'isha illa bidzalik, bahkan tidak mungkin ya seorang itu bisa hidup kecuali dengannya, harus menempuh sebab-sebab itu. Kalau datang musim dingin yang sangat, ya harus sedia jaket yang tebal, kadang jaket biasa saja masih tembus. Fa innal ju' wal 'atas wal barda wanwa'al makhawif wal mahadir hiya minal qadar. Maka Imam rahimahullah tegaskan di sini bahwasanya rasa lapar, rasa haus, kedinginan dan macam-macam dari apa perkara yang menakutkan, perkara yang mahadir yang membahayakan, hiya minal qadar, semuanya ini dari takdir. Tiba-tiba muncul ular. Enggak kobra, king kobra. Ini sangat berbahaya, tahu sekali gigit. Luar biasa, bahayanya, mengancam jiwa. Maka bagaimana cara menolaknya? Apakah kemudian dibiarkan saja? Wis nunggu takdir ae. Kalau kecokot, ya kecokot. Tidak mungkin, menghindar. Bunuh. Makanya syariat ular untuk dibunuh, bukan untuk buat yang lain. Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Maka makhluk semuanya ya berupaya untuk menolak, menepis takdir dengan takdir. Wa hakadza man waffaqahullah wa alhamahu rusydahu yadfa'u qadrahul 'uqubah al-ukhrawiyah bi qadri taubah wal iman wal a'mal shalihah. Demikian. Ya, maka siapa yang Allah beri taufik, Allah berikan ilham padanya berupa petunjuk sehingga ia mampu menolak takdir Allah, yakni siksa Allah. Takdir Allah ukhrawiyah, yakni siksa-siksa Allah yang Allah ancamkan bagi para orang yang ingkar kepadanya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dengan apa? Taubah, wal iman, wal a'mal salihah. sudah tahu sekian ancaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Tahu yang demikian, apakah kemudian justru dia akan melangkah kepada ancaman tadi? Ya, nah, seorang yang cerdas yang masih waras ya tidak demikian. Ya. Atau membiarkan mengalir. Sudah nunggu bagaimana takdirnya. Ini takdiri melbun rokok ya neroko. Nah, ini demikian dipertanyakan orangnya. Ya. Maka ia akan menolak siksa uqubah ukhrawiyah, siksa ya Allah, ancaman dari adab yang Allah siapkan bagi para pelaku dosa. Yakni dengan dia melakukan takdir Allah yang lain, taubat, keimanan yang benar, jujur dalam keimanannya, amalan-amalan saleh. Fahada wizanul qadari al-mukhawwif di dunia. Maka ini timbangan ya, yang memberi rasa takut di dunia. Wa mayudaddu sawa, yang sebaliknya pun sama. Ya. Yang memberikan rasa takut terkait dengan akhirat, perkara ancaman-ancaman akhirat pun sama. Ya. Farabbud darain wahid, maka rob dua negeri, dunia akhirat ini sama, satu. Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatuhu wahidah, hikmahnya juga satu. La yunaqidu ba'dahu ba'dahu, tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain, ya. Kalau kita lari dari perkara-perkara yang menakutkan di dunia, maka bahasanya min babil aula, lebih utama lagi kita untuk lari dari perkara-perkara yang menakutkan dari perkara akhirat. Sekian kali kita sampaikan bagaimana siksa yang Allah ancamkan untuk penduduk neraka. Ya. Sebut saja dalam sejarah dunia ini, siksaan yang terberat itu tidak ada apa-apanya dengan siksa nanti di akhirat. Ya. Kalau orang dipotong di dunia atau dibunuh, sekali tebas selesai, mati sudah. Tidak ada urusan. Tidak untuk siksaan akhirat. Ya. Hancur, diutuhkan kembali oleh Allah. Hancur, diutuhkan kembali, siksa lagi. Tidak ada kesempatan untuk istirahat. Tidak ada kemudian menunggu hembusan angin, sepoi-sepoi untuk sekedar supaya seger. Tidak ada kesempatan ini. Pengap, sempit, tidak mengenakkan. Ingin lari, tidak bisa lari. Demikian, siksa yang Allah siapkan di neraka. Maka, kalau kita takut kemudian lari terkait dengan perkara-perkara yang menakutkan di dunia, harus lebih takut lagi dan kita berusaha lari untuk menghindar dari perkara-perkara yang menakutkan dari ancaman-ancaman akhirat. Wala yubtilu ba'daha ba'da, dan tidak ada yang membatalkan, yakni yang bertentangan satu dengan yang lain. Fahadil mas'alah min asyrafil masail liman 'arafa qadraha. Maka perkara ini adalah termasuk dari perkara yang asyrafil masail, masalah yang paling penting untuk atau bagi siapa yang paham, mengerti kadarnya. Wara'aha haqqa ri'ayatiha, dan bagi yang menjaga, mengamalkan dengan sebenar-benar penjagaan, sebenar-benar pengamalan. Wallahu musta'an, dan hanya kepada Allah lah tempat memohon pertolongan. Qala rahimallah, kemudian beliau tambahkan, lakin yabqa 'alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahu. Akan tapi tersisa dua perkara yang akan lebih sempurna kebahagiaan dan keberuntungan seseorang, yakni dengan mengerti dua perkara ini. Ahaduhuma, yang pertama, an ya'rifa tafasila asbabi syarr wal khair. Hendaknya seorang itu mengerti, memahami rincian-rincian sebab-sebab dari asyar, kejelekan. Begitu pula sebab-sebab al-khair, sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan. Karena memang sudah Allah sebutkan dan banyak sekali tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan, wa kadzalika nufassilul ayati sabilul mujrimin walitastabina sabilul mujrimin. Dan begitulah kami rincikan, ya, kami tafsir tanda-tanda ayat-ayat Allah SWT supaya jelas, supaya terang jalan-jalan mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ya. maka ayat-ayat terkait sebab tadi itu sudah mencukupi. Ya. Bagaimana kesudahan bagi para pelaku kesyirikan, para pelaku kekufuran. Bagaimana pula janji Allah bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang suka beramal soleh, semua sebab-sebab dan bagaimana kesudahannya Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran. Wa takunu lahu basirah fi dzalik bima yushahidu fil alam, dan agar dia memiliki basirah yakni pandangan ilmu fi dzalik dalam perkara tersebut bima yushahidu untuk fil alam yakni untuk supaya apa ia bisa jauhi hindari wa ma jarrabahu fi nafsi wa ghairihi, dan apa-apa pula yang merupakan pengalaman pada dirinya sendiri maupun selainnya. Kita akan lihat ya untuk diri kita sendiri, insyaallah masing-masing kita bisa mendiagnosa ya, mengerti hari ini misalkan apa yang sudah kita alami ya, mulai bangun tidur sampai sekarang ini, kenikmatan apa yang kita raih, atau bahkan na'udzubillah Allah berikan semacam teguran-teguran kepada kita, maka fungsi muhasabah untuk melihat itu, dosa apa yang sudah kita kerjakan, kemaksiatan apa yang sudah kita lakukan yang dengannya Allah berikan teguran. Ini fungsi dari muhasabah, sehingga ya Rasulullah perintahkan kita apa? Untuk senantiasa mahisab diri kita, sehingga kita lebih apa? Muraqabah ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini besar keadaannya. Tidak sembarangan dalam tutur kata. Satu dua ucapan dipikirkan dulu. Ini mendatangkan murka Allah atau ridhonya. Begitu pula fi'liyahnya, perbuatannya juga demikian. Ia pertimbangkan sangat apapun yang hendak dia kerjakan. Ini mengandung perkara-perkara yang menguntungkan dia untuk akhiratnya atau justru sebaliknya. Wa ghairihi fi nafsi wa ghairihi, dan yang lain melihat kanan kiri kita pun bisa untuk diambil pelajaran ibrah. Wa ma sami'ahu min akhbaril umam qadiman wa haditha, dan apa pula yang ia dengar dari khabar-khabar umat-umat terdahulu maupun umat yang sekarang. Bagaimana kejadian, dan ini untuk kita sangat mudah untuk update masalah ini kan. Bagaimana kejadian di negara-negara yang jauh bisa dilihat di berita sekarang ini. Tujuannya untuk apa? Ambil ibrah, pelajaran. Nah, sekian bencana malapetaka Allah timpakan pada suatu negeri. Maka diambil ibrah darinya. Apa yang membuat perkara tadi Allah datangkan. Tidak kemudian serta-merta begitu saja. Ya. Tentu ada sebab-sebab yang mereka lakukan. Al-umam qadiman, yang terdahulu. Maka tinggal kita mau mentadaburi Al-Quran. Baca bagaimana ulama memberikan tafsir kejadian-kejadian yang terjadi. Ini sudah sangat mencukupi. Ya, dari kaum-kaum Nabi yang dahulu, bagaimana Allah timpakan azab kepada mereka karena sebab apa? Wa min anfa'i ma fi dzalik tadabburul Qur'an, maka termasuk dari yang anfa', yang paling manfaat dari perkara tersebut untuk bisa mengetahui tafasil, rincian-rincian sebab asyar wal khair, yakni dengan mentadabburi Al-Qur'an, menghayati, mempelajari. Ya, tadabur ini maknanya lebih, enggak sekedar membaca ya. Jadi artinya, tafsirnya benar-benar dipahami, ini tadabur. Merenungi, ini juga masuk tadabur Al-Qur'an. Enggak sekedar membaca begitu saja dengan terjemahnya, kurang ya. Lebih dari itu, perkara-perkara yang disebutkan para ulama lebih jauh, lebih detail. Yang dalam tafsir-tafsir yang disebutkan. Sekian tafsir, Masya Allah. Yang mungkin yang ringan tafsir Sa'di, ringan ringkas. Pengen lebih banyak disebutkan di situ atar-atar, baik dalam hadis-hadis maupun makna-makna Al-Quran yang lain yang memberikan tafsir dari ayat yang disebutkan. Ini sekian banyak. Ya. Tafsir jenis-jenis Ibnu Katsir, ya, atau tafsir At-Tabari, dan yang lain yang lebih tebal. Fa'innahu kafirun bidhalika ala akmalil wujuh. Maka dengan mentadaburi Al-Quran, maka ini mencukupi, ya, dengan sisi yang paling sempurna untuk kita mengetahui tariqatul haq wal batil, jalan-jalan yang hak mana, jalan-jalan yang batil mana, sebab-sebab kejelekan mana, sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan yang mana. Wa fihi asbabul khair wa syarr jami'an mufassalatan mubayyinatan. Maka di dalamnya akan diketahui sebab-sebab kebaikan, begitu pula sebab-sebab kejelekan seluruhnya. Mufassalatan mubayyinatan, secara rinci dan gamblang. Ya. Ini dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga sangat tepat Allah sebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal hudan lil muttaqin, ya. La raiba fihi dzalikal kitab, yakni Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini memang diberikan apa? Qaid lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa saja. Yang tidak ada ketakwaan ya, tidak masuk. Ya. Dan disebutkan bagaimana kategori orang yang bertakwa di ayat selanjutnya. Kemudian qala rahimallah summa sunnah. Kemudian as-sunnah, yakni apa? Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha syaqiqatul Quran. Maka sunnah, hadis-hadis Rasul ini merupakan belahan dari Al-Qur'an. Ya. Karena Rasul sebutkan utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ya. Aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal bersamaan. Mithlahu ini di sini maksudnya sunnah. Yani hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, ya, hadis yang ma'ruf, hadis Ibad bin Sariyah yang beliau sebutkan bahwasanya Rasulullah memberikan seolah-olah mau'idzah, yakni nasihat yang terakhir, karena nasihat yang disampaikan luar biasa, sangat menyentuh hingga meneteskan air mata para sahabat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha. Nah, sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian 'alal baydha, yani di atas perkara yang putih bersih, malamnya kanahariha seperti siangnya, sama, tidak ada yang gelap tertutupi, jelas gamblang. Maksudnya apa? Al-Qur'an was sunnah. Ya. Kalau berpegang pada keduanya, ya, maka akan selamat. La yazihu anha ba'di illa halik. Ya, tidaklah menyimpang darinya setelahku kecuali akan binasa. Orang yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, halik, dia akan binasa. Ya. Ila akhir hadis, yakni ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk berpegang dengan sunnah Rasul. Ya. Fa'alaikum bima'araftum min sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Untuk memegang sunnah Rasul dan sunnahnya para khulafai rasyidin. Gigit dengan gigi geram kalian. Gigit dengan kuat-kuat sunnah mereka. Sunnah Rasul dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiin. Maka selain Al-Quran, yakni sunnah Rasul SAW, kalau kita memegangi dari dua perkara ini, ya, maka kita akan fahami asbabul khair wa syar, sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan keburukan itu apa. Untuk kita berusaha, kalau kebaikan, berusaha untuk menempuhnya. Kalau kejelekan, maka kita pun berusaha untuk menjauhi dan meninggalkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. InsyaAllah kelanjutan dari perkara yang pertama ini kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ilahuna barakallahu fikum.